Matius Hondongan Kaseha. Puha ia to'o lebo umpo Yesus sola pasikolana langan lopi anamak pasule sule liwam indo kota si biasa nongei toho. Tapana sule liwam ia natamuin tau umbulle mesa tomate kalena metindo dio ampakna. Tapana naita puan Yesus kamata pasan nai ia makadal laku indo tomate kalena naua. Pumahannui penawammu anakku, aka diampuniammu ko dosamu. Waktu itu to'o, dia duka hem sanaka-naka tulata pepondongan na Musa uhingi tulakna puan Yesus. Yanuaim ilam penawanna, akan adeni tau muangga kalena si pada ampuan ngala ta'ala. Sapo tapana losa puan Yesus isi penawannai na suhum naua. Akan namala ya umpakendek pikihang kadake ilam penawammu. Menna kalamadomi dadi laku inde tau ke diwanni, diampuniammu ko dosamu, anala diwaam bangong ko amu pelau, sapo laku pak patandan temo anamala ang kale somanappa mu ua, ilanin delino kuasa to diwaan nanak mentolino muampuni dosa. Mane makka dai laku indo tomate kalena naua. Bangong ko, bawa yang pakmu, amulek bak laku banammu. Tappa bangun siahan duka indo tomate kalena analek bai laku banwanna. Tappana naita tau buda indo kadadian nia to'o. Ya sangi mahea anom puji puang Allah Ta'ala naua. Tak si dadi nonton lo ni kakosaan na puang Allah Ta'ala na bela ko patau. Puha iya to'o, lek baum puang Yesus umpele indo ongiam. Masa ni milau, ya muita mesa tuam pasima isanga Matius moko ilang katokna. Ya napak kadaim puang Yesus naua. Maiko, anon tuhu ek. Ya kek de unduka, analek bai na tuhu. Mahasa ni mengande puang Yesus sola pasikolana dio banuan na Matius, ya sulaim sanaka naka tuan pasima sola tau senga, anamukko isola-sola mengande. Ingganain toto sule sinasangai to Yahudi to Madosa. Tapana naita to mentama kekalebuan na Parisi, ya makadal laku pasikolana puang Yesus nawa. Akan anak aku tunggu humwa sola-sola mengande tuan pasima anna to Madosa senga. Sapo na hingi puan Yesus indo pekutana anna, ya na timbain naua. Tak tia den to bono laung pahaluan tuan dotto, anggan tia to masaki. Pailak sia ya to umpenawang kalembasana indo sinna batta kaladewata naua. Handang kupai to okna, pak kamase, taya olo-olo di pehumalasam. Aka kau-kau, sule indelino taya to sanga kalena maloro laku tambai, sapo sule un tambai to madosa. Puhai ya to'o, ia sulaim pasikolana Yohanes to Simon Tedo umpelambi puang Yesus ananawanni. Maka hia na si puasa kang kami sola to ilang kakalibuan na Parisi si tuhu piadasam, anna ta ia pasikolammu. Na timba puang Yesus umpake pehapangan naua. Akala denda katia to lomba kakabengan lama susa benawa ke dio pihenin do tomane dipake baine. Manasa na ta ideem. Sapo la dewat tunen do tomane dipake baine la dialai ilamai ala-ala na to lombai. Ia tapi topole mane puasai. Mane den ni? Tak tia den tau lampu petampi samping bakahu laku pohewa malusa. Aka tingkah usu ito indo samping bakahu, ya tutuang kalua usesek na indo pohewa malusa. Susi toi duka tak tia den tau lamuala anggur bakahu anana patama ipak pongnya malusa. Aka indo anggur bakahu lonte siampak pongnya malusa, ketampasan na basil labu, susi anggurna te empak pongyanna. Anggur bakahu pahalulah di palutama duka pak pongyang bakahu, anamala basimapia. Mahas sampi mak tulak puan Yesus, ia suleham nesa to pebawa ilam pak sambajanganna to Yahudi umpelampi puan Yesus, anamak palinguntui di olona na pasindun nawa. De mesa anak kubaini, ya siya matena. Sapu kilamala ko laukik sola anau haka iya na malatubo sule. Ya kek dek siahan duka puan Yesus sola pasikolana, anna lek bai sola indo tau. Mulai lalam, ya sule mesa baine, 12 tauna nahua saki baine. Nauai lam penawanna indo baine. Assalakna, malamui podokuan timbajunna, ya lamala mek bono. Ya lek bau laku bukukna puan Yesus, anna naanti tahempak bajunna. Ya menggihi puan Yesus laku bukukna, anna nauai. Pumatohoi penawamu anakku. Bono ungko akan ketapa ya. Ya bono etasihan duka indo baine. Tapana landak puan Yesus laku banuan na indo tun tambai, ya lambi untau buda dio. desa nakanaka tumpuni sulin tomate anabuda tau batim ya nawam puang Yesus lebak kuak akain dia anak-anak tak tia mate sapuk mamak baba hitia sapuk silele mandi umpetawai puang Yesus tapana mesubuni indo tau buda ya lebak puang Yesus tama tambinna indo anak-anak sule tama nandai limana anana bangungan ni lambik tubo sule kaha-kaha ya to'o, na peleleasa ninggan na hupatau lampak lembangan ya to'o. Puha ya to'o, umpatahu om pak lawan na poin Yesus. Ia mulai lalam, na hingin diome bukuk na dua tobuta katamba-tamba na ua. Op yang puan na to mahaja Daud, kamaseikan kami. Tapana tama banua poin Yesus, ya sulesiahan duka indo dua tobuta anana tuhu itama. Ya nakutanaim na ua. Ungkatapa iha kala mala kuak kupabono? Na timbain nawa. Iyo, kikatapa ituam. Ya nahakasa mi matanna ananawanni. Bono ungkuak situhu kamatapa sammu. Ya tapa masyak siahan penenekna. Sapo napakai di mate-matean puang Yesus nawa. Denayak lalaun tula inde kupugau sangkuak le. Sapo tapa lebak dia napalele kahakahaya to'o. Lako diumai ilam pak lembangannya to'o. Lebak na indo dua tobuta, ya sule poleon tau umpasora mesa to pepe. Ya anna pepe, akana pentamai setan. Tapana puhana hampai lau puang Yesus indo setan nilang kalena, ya malasiah mak tula. Nasuhum sangin nakapilai pada tomuitai kadadiannya to'o, anna sipak tula-tulai nawa. Manya nasik da pulik di tende kadadia susi lana lalak natu Israel. Watueta to'o, dia duka hen sanaka-naka tomentamah kakalebuan na Parisi, muita kahakahaya to'o. Ya sipak tulak-tulaun nawa. Kuasanna hiti ato mahajanna setan ilang kalena nasuhum malau hambailau setam. Puhai ya to'o, yau lelei mobot-tobot tuam puang Yesus simak pak guhu ilang pak sambajangan na to Yahudi anum pak pakahebaam kahebah katilalasan nawa. Bambanna numpalako kapahentaan na puang ala ta'ala. Anum pabono inggan na to masaki anum papiapole dadinna to saladadi. Waktu itu to'o, tak dem pada sahanta buana puang Yesus, tapana muita tau buda masusa penapa anakat Tuhanu. Akasih hapan domba, tak dem tong kambi. Yang pak tulai siahan pasikulana nawa. Indo tau ilan indelino si hapan pahe matasa Pudan do pahe matasa, sapuk saidik tome pahe. Dadi, pelau yak langan puan indo pepaheam, anna malau sua buda tau umpe pahean nih.